palingkanmu kamu. Mengapa mengapa kau sangat membenciku? Mengapa mengapa apa lagi? Kebaikanku seakan tak pernah ada. Kau bagaikan keris lupa sarungnya. Mengapa kau sangat membenciku? Mengapa? Mengapa kau sangat membenciku?